Konsultasi Syariah. Membayarkan utang puasa teman yang sudah meninggal. Pertanyaan. Teman saya kecelakaan dan meninggal dunia. Dia punya utang puasa sekitar 5 hari. Bolehkah saya sebagai teman mengqadhakan puasanya atau membayarkan fidyah tanpa sepengetahuan ahli warisnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Hutang puasa mayit dapat dibayarkan oleh kerabatnya yang masih hidup berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya siapa yang meninggal dunia memiliki utang puasa maka yang membayarkan adalah keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam fatwa Islam diterangkan makna hadis ini. Hadis ini dalil jelas disyariatkan membayarkan utang puasa untuk mayit jika mayit meninggal membawa tanggungan puasa, baik berupa puasa nadar atau puasa yang diwajibkan oleh syariat lainnya. Fatwa Islam. Namun, bagaimana jika non-kerabat yang membayarkan? Ada hadis yang semakna diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sedikit tambahan. Siapa yang meninggal dunia memiliki utang puasa, maka yang membayarkan adalah keluarganya jika mereka berkenan. Tambahan kalimat jika mereka berkenan menunjukkan bahwa pembayaran utang puasa mayit oleh keluarga hukumnya adalah sunnah atau anjuran. Mengingat hukumnya adalah sunnah, utang puasa mayit bisa dibayarkan oleh non-kerabat insyaAllah. Pendapat inilah yang dinilai kuat oleh Imam Bukhari dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alasan lain yang menguatkan ini adalah, dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyamakan utang puasa dengan utang pada umumnya. Dan utang bisa dibayarkan oleh siapapun, tidak harus kerabat. Dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan keterangan, tampaknya Imam Bukhari memilih pendapat selain kerabat bisa membayarkan utang puasa mayit. Pendapat ini ditegaskan oleh Abu Thayyib At-Tabari. Beliau mendukung pendapat ini dengan penyamaan Nabi SAW antara utang puasa dengan utang pada umumnya. Dan utang tidak hanya bisa dilunasi oleh kerabat saja. Fathul Bari. Ulama kontemporer yang condong pada kesimpulan ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, jika seorang tidak puasa Ramadan karena safar atau sakit, kemudian Allah sembuhkan penyakitnya, namun ajal menjemput dan dia belum menunaikan qadha puasanya, maka kerabatnya bisa membayarkan puasanya. Bisa dibayarkan oleh anak laki-laki, bapak, ibu, anak perempuannya, atau siapapun dari ahli warisnya. Jika ada seorang selain ahli waris berderma ingin membayarkan puasa, tidak mengapa. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Demikian. Wallahu a'lam bis-shawab.